السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، ونشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله لا نبي بعده. Hadirin Allah muliakan, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita pada pagi hari ini di salah satu majelis ilmu, majelis yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, majelis yang akan memberikan kita ketenangan, bukan hanya pada saat kita duduk, tapi pada saat kita di luar majelis tersebut, dengan catatan kita berusaha amalkan ilmu kita. Nabi SAW mengatakan, nazalat alaihi musakinah. Allah akan memberikan ketenangan bagi orang yang duduk di majelis ilmu. Ketenangan. Dan Nabi gak mungkin salah. Ketika ketenangan itu tidak kita dapatkan, berarti ada yang salah pada diri kita. Bisa jadi ada salah pada niat kita, keikhlasan, atau ilmunya salah, atau kita gak amalin ilmu kita. Karena Nabi gak mungkin keliru. وَمَا يَنْتِكُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. Dalam surat An-Najm ayat 3 dan 4. Nabi itu gak berbicara dengan hawa nafsunya, tapi wahyu yang Allah berikan kepada beliau. Dan Nabi SAW mengatakan, نَزَلَتْ عَلَيْهِمْ سَكِينَةٌ. Allah akan turunkan ketenangan. Allah akan turunkan ketenangan. Dan ketenangan itu mahal sekali jamaah di dunia. Dan gak bisa dibeli dengan uang. Ada banyak orang kaya raya gak tenang. Dan dia siap korbankan dan keluarkan hartanya untuk mendapatkan ketenangan. Tapi mereka gak mendapatkannya. Karena bukan dunia jawabannya jemaah. Tapi ilmu yang bermanfaat. Iman. Amal soleh. Itu akan memberikan kita ketenangan. Maka bersyukurlah kepada Allah, apalagi kondisi seperti ini kita butuh ketenangan dalam kondisi pandemi, dalam kondisi COVID, dalam kondisi ekonomi lagi sulit dirasa oleh banyak orang, dalam kondisi jobless, dalam kondisi mungkin ada kendala rumah tangga. Kita butuh ketenangan. Dan solusinya ini jemaah. Maka bersyukurlah kepada Allah. Dan selalu minta kepada Allah ilmu yang bermanfaat. Selalu minta pertolongan agar majelis ini bisa memberikan kita ilmu yang bermanfaat dalam kehidupan kita. Bisa kita amalkan. Karena ilmu itu untuk diamalkan. Kata para ulama, innama yutlabul ilmu liyuttaqallahu bih. Ilmu itu dipelajari agar kita bisa bertakwa kepada Allah. Nah, jadi minta pertolongan terus, minta pertolongan, minta pertolongan. Agar kita mendapatkannya. Bukan hanya ilmu secara teori. Bukan hanya secara maklumat. Bukan hanya hikmah yang kita jadikan quote atau kita posting. Tapi kita sendiri gak memanfaatkan itu. Maka mintalah selalu ilmu yang bermanfaat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah. Wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, kami meminta ilmu yang bermanfaat dan berlindung kepada Engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan hadirin yang Allah muliakan, marilah kita memperkuat syahadatin kita. Syahadat la ilaha illallah. Kembali meresapi bahwa kita ini hamba dan tugas kita di dunia untuk beribadah, untuk mentauhidkan Allah, dan kita nggak boleh beribadah kepada selain Allah atau mensekutukan Allah. Jaga diri kita dari kesyirikan, dan agar bisa beribadah dengan benar kita harus mengikuti tuntunan Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Hak beliau luar biasa, jasa beliau luar biasa kepada kita, maka selalu ucapkan salawat dan berikan salam kepada junjungan kita ini, Nabi kita, Rasul kita, Sayyidina Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin Allah muliakan, masih bersama Al-Imam An-Nawawi Rahimahullahu Ta'ala. Dalam hadis qudsi yang cukup panjang, dan kita minta pertolongan kepada Allah untuk bisa menjelaskan dengan segala keterbatasan kita dan pertolongan dari Allah. Dan kita coba penggal-penggal hadis yang panjang ini. Dan semoga Allah merahmati Imam Nawawi yang telah memberikan ilmu yang banyak kepada kita. Tanpa sadar 111 hadis loh sampai hari ini. Dan kita gak kasih apa-apa sama Imam Nawawi, subhanallah. Tapi gak tertutup jamaah, kita bisa mendoakan beliau terus. Semoga Allah merahmati beliau, dan itulah adab. Man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uh. Barang siapa yang berbuat baik kepada anda, balas. Balas. Nabi yang perintahkan balas. Kalau perbuatan baik dunia aja disuruh dibalas, apalagi perbuatan baik akhirat. Apalagi orang kasih ilmu. Selalu doakan guru-guru kita. Minta Allah menjaga mereka, merahmati mereka. Doakan ulama-ulama kita. Dan salah satunya Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala. Hadirin Allah muliakan, hadis ini dari Abu Dzar Jundub bin Junadah. Berkata Al-Imam Nawawi rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau, keluarga beliau, dan seluruh kaum muslimin. Semoga Allah merahmati seluruh kaum muslimin. An Sa'id bin Abdul Aziz, An Rabi'ah bin Zaid, An Abi Idris Al-Khawlani, An Abi Dzar Jundub bin Junadah, Anin Nabi SAW, dari Nabi SAW, Fima yarwi anillahi tabaraka wa ta'ala, dalam sebuah hadis yang beliau riwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah berfirman, lihat ini firman Allah tapi bukan Al-Qur'anul Karim. Ya ibadi inni haramtu dzulma 'ala nafsi. Wahai hamba-hambaku, aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku. Kita sudah bahas ini dengan segala keterbatasan kita kemarin. Kita lanjutkan, wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tadzalamu. Dan aku telah haramkan kezaliman di antara kalian. Aku haramkan kezaliman di antara kalian. Maka janganlah kalian saling menzalimi. Janganlah kalian saling menzalimi. Hadirin yang Allah muliakan, kita berhenti sejenak di firman Allah, aku telah mengharamkan kezaliman, aku telah menjadikannya, atau aku telah menjadikan kezaliman itu haram di antara kalian. Maka janganlah kalian saling menzalimi. Setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan sebuah konsep besar bahwa Allah telah mengharamkan kezaliman atas dirinya, maka Allah sampaikan, Allah pun mengharamkan kezaliman di antara kita. Maka jangan pernah saling menzalimi. Jangan pernah. Hadirin Allah muliakan, tapi kita ingin dudukan dulu sebenarnya, zalim itu apa sih? Zalim itu, hadirin Allah muliakan, secara bahasa, mujawazatul had, melampaui batas. Jadi zalim itu secara bahasa adalah sikap atau ucapan yang melampaui batas. Jadi semua yang melampaui batas itu hakikatnya sebuah kezaliman. Adapun secara istilah, zalim itu wad'u syai' fi ghairi mawdi'ihi al-mukhtass bihi. Imma bi nuqsanin aw bi ziyadah. Zalim adalah meletakkan sesuatu di bukan tempatnya yang khusus. Jadi meletakkan sesuatu di bukan tempatnya yang khusus dengan hal itu, baik dikurangkan atau dilebihkan, baik berkaitan dengan waktu atau berkaitan dengan tempat. Jadi sekali lagi, zalim adalah meletakkan sesuatu di bukan tempat atau waktunya yang khusus. Jadi baik dikurangi atau dilebihkan, baik berkaitan dengan tempat atau waktu dan tempat. Itu zalim. Jadi setiap hal yang kita letakkan bukan pada tempatnya, maka itu kezaliman. Itu kezaliman. Ya kan? Kita punya pegawai, harusnya dia dikasih gaji 5 juta, tapi kita gak kasih. Padahal tempat 5 juta itu di rekening dia bulan ini seharusnya. Tapi kita gak kasih. Nah, kita sebel. Itu kita apa? Maka kita zalim sama dia. Kita zalim. Kita kasih hadiah ke anak kita yang pertama, tapi anak kedua, yang kedua kita gak kasih hadiah. Padahal dia adalah tempat hadiah sebagaimana kakaknya. Maka kita zalim. Kita zalim. Istri kita harusnya kita kasih-kasih sayang. Tapi kita gak kasih-kasih sayang ke istri kita. Padahal itu tempatnya kasih sayang. Kita harus kasih. Maka kita zalim. Begitu juga istri. Seharusnya dia muliakan suaminya. Dia hormati suaminya. Dia taat sama suaminya. Karena suaminya tempat ketaatan setelah Allah Subhanahu Wa Taala, selama tidak bermaksiat. Maka ketika dia tidak kasih, dia zalim. Dan begitu seterusnya. Begitu seterusnya. Definisi ini bisa dicek dalam kitab Mufradat Al-Fadhil Quran. Karya siapa? Ar-Raghib Al-Asfahani. Ar-Raghib Al-Asfahani. Rahimahullah. Atau definisi lain, ta'addi 'anil haqqi ila al-batil. Ta'addi 'anil haqq ila al-batil. Melampaui batas sehingga bergeser dari hak ke sesuatu yang batil. Atau zalim terhadap hak ke arah yang batil. Jadi zalim ya zalim. Zalim ya zalim, artinya melampaui batas dari yang hak. Atau ya, tidak memberikan hak sehingga berpindah kepada batil. Ini dijelaskan oleh Al-Jurjani dalam ta'rifat. Itu hal yang perlu kita camkan. Jadi itulah zalim. Dan Allah melarang kita saling menzalimi. Hadirin Allah muliakan. Ulama kita mengatakan, ini kaidah penting. Seperti dijelaskan oleh Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili, beliau salah satu ulama hari ini, pengisi di Masjid Nabawi, Hafizahullah Ta'ala, beliau sampaikan begini, ini menarik sekali. Kata beliau, ad-din mabniyun ala ada'il hukuk. Agama kita, agama Islam, itu dibangun di atas konsep menunaikan hak. Menunaikan hak. Sekali lagi, agama kita, kalau kita lihat dari A sampai Z. A sampai Z. Kalau kita mapping, atau kalau kita lihat dari helikopter view dari atas ke bawah, lalu petanya clear, maka ternyata dibangun di atas konsep menunaikan hak. Menunaikan hak. baik itu hak Allah Subhanahu wa taala, hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi kita, dan hak manusia. Itu hidup itu intinya demikian. Yang diajarkan agama, yang diatur oleh agama, itu tentang tiga itu. Menunaikan hak Allah, lalu menunaikan hak Rasulullah SAW, lalu menunaikan hak manusia, mulai dari yang terdekat sampai yang terjauh. Tergantung hak siapa yang berhadapan dengan kita. Jadi kalau kita lihat agama kita dari A sampai Z, intinya itu. Makanya ini kaidah besar. Ini kaidah besar. Agama kita dibangun di atas ada ilhukum, menunaikan hak. Jadi hidup kita itu sejatinya adalah hidup yang isinya menunaikan hak-hak Allah, hak Rasul, hak manusia. Hak Allah, lalu hak Rasul, manusia. Begitu. Allah, hak Rasul, dan hak manusia. Kalau kita kerucutkan lagi, semuanya menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala. Karena yang memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada orang tua siapa? Allah. Yang memerintahkan kita untuk yang memerintahkan kita untuk mengikuti Rasul, Allah. Yang memerintahkan kita untuk menunaikan, untuk berbuat baik sama orang tua, Allah. Yang memerintahkan kita untuk mendidik anak-anak, Allah. Yang memerintahkan kita untuk memberikan kebaikan kepada istri, Allah. Yang memerintahkan kita para istri untuk berbuat baik, berkhidmat, taat kepada suami siapa? Allah. Hak Allah. Tapi kalau kita perinci, hak manusia secara zahir. Itu perinciannya. Jadi agama kita dibangun di atas menunaikan hak. Maka orang yang bahagia adalah orang yang mampu mengisi waktu dan kehidupannya dalam menunaikan hak. Hak Allah, lalu hak Nabi, lalu hak manusia. Semakin baik, semakin apik, semakin maksimal kita menunaikan hak, kita semakin sukses dalam hidup. Dan kita semakin bahagia. Semakin bahagia. Semakin bahagia. Hadirin Allah muliakan. Itu hal yang harus kita camkan terlebih dahulu. Kita harus tahu pesan besarnya apa, gitu. Karena salah satu kunci kegagalan adalah kita gagal paham terhadap pesan besar dalam sebuah hal. Missing the message itu bahaya. Jadi pesan besarnya adalah agama kita itu dibangun di atas menunaikan hak. Menunaikan hak. Hadirin yang Allah muliakan. Sebagaimana yang tadi kita bahas, semakin maksimal seseorang dalam menunaikan hak Allah, lalu hak Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu hak manusia, dia tunaikan hak orang tua, dia tunaikan hak pasangannya, dia tunaikan hak anak-anak, dia tunaikan hak keluarga, dia tunaikan hak sahabat, dia tunaikan hak teman, dia tunaikan hak kliennya, dia tunaikan hak pembelinya, dia tunaikan hak penjualnya, dia tunaikan hak tetangga, dia tunaikan hak gurunya, guru tunaikan hak murid, maka dia semakin bahagia di dunia maupun di akhirat. Dia semakin tenang di dunia maupun di akhirat, dan dia semakin sukses di dunia maupun di akhirat. dan dia semakin terhindar dari kezaliman. Dan ini tidak akan menjadi orang zalim, itu maksudnya. Hadirin yang Allah muliakan, inilah sekali lagi PR besar kita, blind spot kita tuh seringnya di sini. Karena salah satu penyebab besar kenapa orang zalim, kenapa dia nggak tenang, kenapa dia berantakan, kita jelaskan bahaya melakukan kezaliman itu seperti apa. Tapi kita bicara akar, salah satu akar masalahnya dulu. Salah satu penyebab utama karena dia tidak memahami konsep para ulama di atas, sehingga hidupnya dibangun di atas menuntut hak, dan itu awal kehancuran. Jadi seharusnya dia berpikir bagaimana menunaikan hak pihak lain, mulai dari Allah, Rasul, dan tapi dikebaliknya mah. Banyak di antara kita hidupnya itu dibangun di atas konsep menuntut hak pribadi. Dan itu membuat dia hancur dan membuat dia zalim. Karena demi hak dia, karena terlalu fokus ke hak dia, dia lupa menunaikan hak orang lain. Jadi dia zalim. Karena menuntut hak, menuntut hak, menuntut hak, menuntut hak, menuntut hak. Dan seringkali dia minta nambah hak dia plus ambil hak orang lain. Atau hak dia dan lupa hak orang lain. Ini kan masalah. Makanya Allah dan Rasulnya selalu mengajarkan kita tunaikan hak. Kata Nabi, fa'ati kulladhi haqqin haqqah. Tunaikanlah hak setiap pihak. Clear. Tunaikanlah hak setiap pihak. Tunaikanlah hak setiap pihak. Fa'ati kulladhi haqqin haqqah. Tunaikanlah hak setiap pihak. Tapi banyak di antara kita justru hidupnya nuntut hak. Istri nuntut hak dari suami. Suami nuntut haknya dari istri. Kakak nuntut haknya dari adik. Adik nuntut haknya dari kakak. Orang tua nuntut haknya dari anak. Anak nuntut haknya dari orang tua. Akhirnya berantakan, gak ketemu. Gak ketemu. Kata suami, tolong hargai saya sebagai pemimpin. Kata istri, oh pemimpin. Terus mana kasih sayang selama ini? Berantem udah. Karena suami nuntut haknya sebagai pemimpin, istri nuntut haknya sebagai pemimpin. Dia gak bakal ketemu. Coba kalau kita rubah. Kata suami, memang saya banyak kekurangan, saya banyak kehilafan. Tapi saya berusaha. Tolong kita berjuang bersama. Kata istri, iya saya juga sebagai istri banyak sekali kekurangannya dan tidak taat. Mohon maaf. Dan saya berusaha untuk selalu mendukung pemimpin saya. Tolong bimbing saya. Semoga Allah memberikan taufik. Itu masalah, masalah apapun. Nggak sampai semenit selesai juga. Kakak juga gitu. Mohon maaf. Apalagi yang bisa kakak lakukan. Kata adik yang enggak sih kak. Aku yang jadi adik yang kurang dalam menghormati kakak. Kita bertakwa bersama-sama. Selesai aja, Mak. Nggak sampai semenit tuh nggak akan ribut kakak adik. Orang tua pun demikian. Bilang ke anak, selalu berpikir sebagaimana mendidik anak, mendidik anak, mendidik anak. Dan selalu minta maaf, mohon maaf ya, nak. Ya belum bisa jadi ayah yang baik. Ibunya juga demikian. Anak enggak. Ibu sudah melahirkan saya, memberikan saya ASI, mensekolahkan aku yang belum bisa mengganti dan berbakti. Aku akan berusaha memenuhi hak ayah dan ibu. Aku janji, semoga Allah tolong. Selesai masalah. Subhanallah. Kenapa terjadi kezaliman? Karena semua ribut dengan haknya dan lupa hak orang lain yang harusnya dia tunaikan. Akhirnya tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya. Makanya konsep ini harus benar-benar dicamkan. Ini ulama luar biasa, jemaah sekalian. Ad-din mabni ala adail hukum. Agama kita dibangun di atas menunaikan hak, bukan menuntut hak. Nah, mungkin ada yang bertanya, kalau gitu hak aku gimana dong Ustaz? Hadirin, coba kita buka lagi ya. Hadith ini, coba tolong tampilkan lagi hadith ini. Penggalan pertamanya apa? Wahai hamba-hambaku, ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Wahai hamba-hambaku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memanggil hamba-hambanya yang benar-benar yakin bahwa dia hamba Allah. Ini haram pun zulma ala nafsi. Aku telah haramkan kezoliman atas diriku. Allah katakan, aku haramkan kezoliman atas diriku. Kan kita sudah bahas kemarin. Wa anna allaha laysa bidh-dhallamin lil-'abid. Surat Ali Imran ayat 182. Allah tidak pernah zolimi hamba-hambanya. Artinya, ketika kita membangun kehidupan kita dengan berusaha menunaikan hak orang lain, dan yang utamanya adalah menunaikan hak Allah Subhanahu wa Ta'ala, menunaikan hak Rasul dengan beritiba, lalu menunaikan hak manusia sekuat tenaga kita, Allah gak akan zulimin kita. Allah akan kasih hak kita. Walaupun mungkin pasangan kita zulimin kita, kita akan dapat hak kita dari pintu yang lain. Walaupun anak kita zulimin kita, kita akan dapat hak kita dari pintu yang lain. Apa susahnya? Apa susahnya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ketika satu pintu tertutup, Allah buka 99 pintu misalnya. Allah gak pernah zolimin kita. Ini makanya, ini hadis luar biasa. Ini jalan hidup, jamaah. Ya Allah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kepada Nabi SAW yang meriwayatkan ini. Lalu kepada Imam Nawawi yang mencantumkan hadis ini di bab ini. Yakin gak Allah gak pernah zolimin kita? Ya udah, tunaikan hak orang aja. Walaupun dia nyebelin Ustaz, walaupun dia nyebelin, Anda berinteraksi dengan Allah, Allah gak akan zolimin Anda. Kalau Anda berbuat baik, kan kita udah bahas, kalau kita berbuat baik, itu untuk kita, Dede. Untuk kita. Bukan untuk yang lain. Untuk kita. Dan itu sudah kita bahas kemarin, kan? Man 'amila shalihan fali nafsi. Dalam surat Fussilat ayat 46, kemarin kita sudah bahas. Barang siapa yang beramal saleh untuk dirinya, Allah kasih. Walaupun orang itu gak kasih, Allah yang kasih. Dia gak kasih uang kita, Allah kasih nanti ganti. Lebih banyak lagi. Di dunia dan di akhirat. Suami kita gak kasih kebahagiaan untuk kita, Allah kasih kebahagiaan dari pintu yang lain. Apa kita gak yakin sujud memberikan kebahagiaan? Apa kita gak yakin zikir memberikan kebahagiaan? Allah kasih. Istri kita gak kasih kebahagiaan kepada kita, Allah kasih kebahagiaan dari tempat lain. Apakah kita gak yakin kiamulain memberikan kebahagiaan? Baca Quran memberikan kebahagiaan. Udah kasih hak istri, kasih hak suami. Kasih hak yang lain. Allah kasih kebahagiaan nanti. Subhanallah. Jangan pernah zalimin orang. Jangan lupakan hak orang. Hak ini penting. Apalagi sekali lagi, dari satu sisi, jangan pernah lalaikan hak manusia, jangan pernah. Catat baik-baik ucapan ini ucapan mahal. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Bisa dicek dalam kitab Tanbihul Ghafilin karya Al-Samarqandi. Kata Sufyan Atsauri, catat baik-baik. In laqita Allah ta'ala bi sab'ina dhanban fi ma bainak wa bain Allah. Kalau engkau bertemu dengan Allah nanti dengan 70 dosa. 70 dosa. Dan ke-70 dosa itu dosa antara Anda dengan Allah. Anda dengan Allah secara vertikal. Anda dengan Allah. Wa nu'alaika min an talqahu bi dhanbin wahidin fi ma bainaka wa bainal ibad. Itu lebih ringan untuk Anda dibanding Anda bertemu dengan Allah nanti dengan membawa satu dosa, tapi dosa itu antara Anda dengan manusia. Antara Anda dengan manusia. Sekali lagi, itu lebih ringan dibanding Anda ketemu sama Allah membawa satu dosa. Dosa itu antara Anda dengan manusia. Kita tidak menunaikan hak orang tua misalnya. Tidak menunaikan hak suami. Tidak menunaikan hak istri. Tidak menunaikan hak tetangga. Tidak menunaikan hak. Kita zulimi mereka. Kok bisa sih? Karena Allah Ghafurur Rahim. Adapun manusia enggak. Allah itu Al-Muhsin, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Manusia ngejar jamaah. Ini kita diajak melihat dari satu angle. Bukan dari semua angle, tapi dari satu angle. Kalau kita bawa dosa 70 antara kita dengan Allah, kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, 70 itu banyak. Tapi Anda berhadapan dengan Ar-Rahman, Ar-Rahim. Al-Ghafur, Al-Afu, Al-Ghafar. Tapi kalau satu dosa tapi berhubungan dengan manusia, manusia itu nuntut. Manusia itu gak mau terima. Manusia itu bukan Al-Ghafur, bukan Al-Ghafar, bukan Al-Afu, bukan Ar-Rahman, bukan Ar-Rahim. Dan akan diselesaikan. Akan diselesaikan. Nabi SAW mengatakan, man kanat indahu madlama li akhi min irdihi au min syai'in. Barang siapa punya masalah dengan saudaranya, dia zolimin saudaranya, baik hormatan saudaranya, kita omongin dia, kita gibahi, atau apapun itu, kata Nabi SAW, faliyatahallalhu min kul yaum, maka segera selesaikan di dunia, di hari ini, selesaikan di dunia, minta dihalalkan, minta maaf, minta dihalalkan. Qabla an la yakuna dinarun wala dirham, sebelum datang hari harta tuh enggak berlaku, dinar enggak berlaku, emas enggak berlaku, perak enggak berlaku. In kana lahu amalun salih ukhidha minhu biqadari madlamati, dan nanti kalau dia punya amal saleh, amal saleh itu akan diambil sesuai dengan kadar kezolimannya dan diserahkan kepada korban kezolimannya. Wa illam yakun lahu hasanat, dan kalau dia enggak punya pahala, ukhidha min sayyiati sahibihi fa humila alaihi, maka Allah cek korbannya. Kalau korbannya punya dosa, nah dosa korbannya diambil dan dikasih ke dia. Allahu Akbar. Hadis ini riwayat Imam Bukhari dari Abu Hurairah. Sahih. Selesaikan sekarang. Karena manusia gak nyerang nanti. Akan nyerang. Hadirin Allah muliakan. Jangan pernah buat masalah sama orang. Panjang. Panjang. Makanya tadi, mendingan dari satu sisi, bukan meremehkan. Lebih baik punya masalah sama Allah. Kita punya masalah dengan Allah. Itu satu menit selesai. Tobat. Satu menit nangis. Ya Allah nyesel. Bahkan kesyirikan. Yang paling parah sekalipun. Ketika kita bertobat, Allah ampuni. Manusia ya Allah jemaah. Manusia. jempol keinjek aja panjang. Kita nggak sengaja nginjek jempol orang, oh panjang. Apalagi pas kita injak dia lagi cantengan, waduh, jangan. Oh nggak selesai itu, gara-gara satu jempol, panjang urusan. Diserang, diingat terus, subhanallah. Hadirin, nggak takut kita dengan ini. Amal soleh kita diambil. Berapa amal soleh kita? Yakin tuh. Oke, kita sholat, yakin sholatnya diterima semua. Lalu amal soleh itu diambil dikasih orang yang zolim, yang kita zolim. Dan kalau kita nggak punya amal soleh, dicek, bukan dicek dosanya. Oke, ada dosa kasih dikasih ke kita. Ada mengatakan, tenang Ustaz, aku zolimin pasanganku sendiri. Dia baik kok, segala macam. Hadirin. Coba kita lihat surat Az-Zukhruf ayat 67. Al-akhila'u yawma idin ba'duhum li ba'din adu ilal muttaqin. Orang-orang yang saling mencintai pada hari itu akan jadi musuh. Akan bermusuhan. Sahabat-sahabat karib, teman-teman akrab, kekasih, saling mencintai, ala khila yang saling mencintai, di hari kiamat akan jadi musuh. Kecuali orang-orang yang bertakwa. Dan orang bertakwa tidak zalimi orang. Dan kalau dia tidak khilaf, menzalimi, dia akan bertobat kepada Allah. Hati-hati masalah ini. 70 dosa langsung direct ke Allah lebih baik daripada satu dosa hubungan dengan manusia. Jangan pernah punya masalah dengan manusia. Udah minta maaf. Ada masa minta maaf. Dan saya salah minta maaf. Nggak usah diperpanjang. Nggak usah gengsi. Tak ada gunanya gengsi pada hari kiamat. Tak ada gunanya gengsi pada hari kiamat. Makanya Ibnu Qayyim mengatakan kezoliman pada hari kiamat itu ada 3 diwan. Ada 3 kotak. Yang pertama, kezoliman yang tidak Allah ampuni jika dia belum bertobat. Gak akan diampuni. Yaitu kesyirikan. Yaitu kesyirikan. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Dan Allah mengampuni dosa selain syirik. Ini jika belum bertobat. Surat An-Nisa ayat 116. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik jika dia belum bertobat sebelum meninggal. Dan Allah mengampuni dosa yang levelnya di bawah kesyirikan. Ini kata Muqayyim, enggak akan Allah ampuni syirik, hati-hati syirik. Yang kedua, dosa kezaliman yang tidak akan Allah biarkan seujung kuku pun. Itu adalah kezaliman hamba dengan hamba. Akan disidang. Gak akan dilepaskan. Kezaliman di antara kita gak akan dilepaskan. Akan dikejar terus sama Allah. Diselesaikan. Jangankan kita, hadirin. Dalam hadis dikeluarkan Imam Muslim. La tu'addun al-huquq ila ahliha yawmal qiyamah. Anda pasti akan memberikan hak orang lain di hari kiamat. Kita tidak tunaikan hak orang di dunia, Allah akan wajibkan kita tunaikan dengan pahala kita di akhirat. Pasti, pasti, pasti, kata Nabi. Pakai lamu taukid dan nun tasydid taukid. Ada 3. Pasti itu. Jadi bahasanya pasti, pasti, pasti. Kalian akan tunaikan hak orang lain pada hari kiamat. Jangankan hatta yuqalu lisyatil jalha min asyatil qarna, sampai kambing yang punya tanduk dan saat di dunia dia menanduk kambing yang enggak punya tanduk, pada hari kiamat Allah selesaikan masalah di antara 2 kambing tersebut. Allahu akbar. 2 kambing ribut, jemaah. Satu punya tanduk, satu enggak punya tanduk. Atau ada 2 kambing yang punya tanduk zalimin yang punya tanduk nyeruduk yang enggak punya tanduk. Itu pada hari kiamat diselesaikan sama Allah. Itu kambing. Kalau kita gak diselesaikan, Yang satu punya power, yang satu nggak punya power. Yang satu punya uang, yang satu nggak punya uang. Lalu yang punya melakukan seenaknya apa nggak? Apakah lu diamkan? Allah selesaikan. Hati-hati, hati-hati. Allah haramkan kezaliman. Lebih makanya kata konsepnya lebih baik jadi orang terzalimi daripada mentolimi. Hadirin, ya Allah muliakan. Terakhir. Apa balasan dari orang yang mendzalimi selain diselesaikan di akhir? Selain diambil pahalanya atau dia dapat transferan dosa di akhir? Kata para ulama, orang yang zalim itu, kalau hidup kita ngezalimin orang, kita akan terhalang dari hidayah. Na'udzubillah. Kita akan terhalang dari hidayah. Allah berfirman dalam surat Al-Ma'idah ayat 51. Inna Allah la yahdil qawmal zalimin. Di akhir. Inna Allah la yahdil qawmal zalimin. Apa artinya? Allah tidak akan memberikan hidayah kepada kaum yang berbuat zalim. Allahu Akbar. Kalau kita zalimi orang lain, istri kita, suami kita, anak kita, orang tua, tetangga, sahabat, bawahan, atau pemimpin, atau yang dipimpin, Allah gak akan kasih hidayah sama kita. Hidayah, hadir. Ini masalah hidayah. Pokoknya udah deh, kalau punya masalah, udah selesaikan nanti. Udah jangan ngotot-ngototkan. Akhirnya kita ucapkan sesuatu, nyakitin orang, zolimin orang. Akhirnya hidayah tidak dikasih sama Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, diantaranya. Al-zalim la yuflih abadan. Orang yang zolim itu, hidupnya tidak Allah kasih keberuntungan. Surat Al-An'am ayat 21. Innahu la yuflihu adh-dhalimun. Innahu la yuflihu adh-dhalimun. Al-An'am ayat 21. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu tidak mendapatkan keberuntungan. Tidak akan dapat keberuntungan. Hidupnya sial, jemaah. Hidupnya sial. Kalaupun kesannya dia kaya, istidraj. Dan kita kan gak tahu kesialan apa yang akan menimpa dia nanti. Atau menimpa keturunannya. Hidupnya sial. Dia gak akan dapat keberuntungan. Na'udzubillah. Sumna na'udzubillah. Hidayah. Gak dapat keberuntungan. Mau jadi apa jemaah? Jangan pernah zulimin orang deh. Mungkin kita zulimin orang, kita juga. Soalnya kita yang naik. Tapi mikir gak sih? Bisa jadi kita dinaikkan itu untuk dijatuhkan sama Allah. Karena jatuh dari lantai 20 lebih menyakitkan daripada jatuh dari lantai 1. Diangkat dulu sampai lantai 20 baru sudah dihabisi. Allah sudah jamin, la yuflihul zalimun. La yuflihul zalimun. Orang-orang zalim tidak akan beruntung. Gak akan beruntung. Sial hidupnya. Di antaranya juga orang-orang zalim itu dilaknat sama Allah. Dilaknat sama Allah. Dalam surat Ghafir 52. Yawma la yanfa'ul zalimun ma'dhiratuhum walahumul la'natu walahum su'ud dar. Yawma la yanfa'ul zalimun ma'dhiratuhum. Dalam surat Ghafir 52. Di hari dimana orang-orang zalim itu tidak bisa kasih alasan. Gak bisa, kita jago bicara. Mungkin kita bisa jatuh, udah kita zolimin orang, sakitin orang, kita yang menang. Karena kita jago ngomong. Atau kita bisa sewa lawyer, atau tim legal yang jago-jago. Iya, di dunia, jemaah. Di akhirat, yawma la yanfa'udh dhalimuna ma'dziratuhum. Di hari dimana semua alasan orang zalim enggak kepake, enggak bermanfaat, enggak ada gunanya. Di dunia kita sebagai suami kita bisa tindas istri kita. Mau ngomong apa, kita pemimpin, kita punya power, kita tinggal gencet aja, kita tinggal jatuhin. Bahkan mungkin kita bisa pukul istri kita bisa tinggalkan, kita bisa campakkan dan seterusnya. Iya, bisa. Om kita pemimpin, suami. Tapi hari kiamat gak bisa cari alasan. Gak bisa. Mungkin ada seorang istri yang dominan, atau yang keluarganya kuat, akhirnya dia gencet suaminya, dia arak, dia apa, dia tindas suaminya secara verbal, atau dia buat suaminya takut, dan seterusnya dia tidak penuhi hak suaminya. Ya di dunia. Dan dia jago bicara, suaminya ngomong satu kata, dia satu paragraf, suaminya bicara satu kalimat, dia bicara satu halaman. Ya di dunia. Di akhirat gak bisa. Gak ada gunanya. Ghafir 52. Yawma la yanfa'u al-zalimun. Yawma la yanfa'u al-zalimin. Yawma la yanfa'u al-zalimin ma'ziratuhum. Yawma la yanfa'u al-zalimin ma'ziratuhum. Yawma la yanfa'u al-zalimin ma'ziratuhum. Alasan-alasan orang-orang zalim enggak akan bermanfaat. Walahumul la'nah. Lalu berikutnya. Mereka akan dapat laknat dari Allah. Walahum su'udar. Dan mereka akan mendapatkan tempat yang buruk. Tempat yang buruk. Tempat yang buruk. Tempat yang buruk. Surat Ghafir ayat 52. Dan mereka diharamkan mendapatkan syafaat. Na'udzubillah. Malil zalimina min hamimin wala syafi'in yuta'a. Surat Ghafir 18. Orang-orang zalim itu tidak akan mendapatkan sahabat dan tidak akan mendapatkan orang yang memberikan syafaat. Tidak akan dapat syafaat. Makanya kata Nabi SAW, sinfani min ummati lantana lahuma syafaati. Ada dua umatku yang tidak akan mendapatkan syafaatku. Yang pertama, imamun zalim, pemimpin atau imam yang zalim. Wa kullu zalim marik, dan setiap orang yang melampaui batas dan keluar dari ketaatan. Hadits dari Imam At-Tabrani. Coba kita renungkan hadirin. Terakhir, orang yang zalim itu rentan didoakan keburukan oleh korbannya dan doa mereka diijabah. Wattaqi da'watal mazlum fa innahu laysa bainaha wa baina Allah hijab. Hati-hati dengan doa kejelekan dari orang yang terzalimi korbannya, karena tidak ada hijab antara doa tersebut dengan Allah. Tidak ada sekat langsung diterima, maksudnya langsung masuk dan diijabah. Bahkan kata sebagian para ulama, ini juga berlaku walaupun yang kita zalimi non muslim. Walaupun yang kita zalimi non muslim, dia berdoa diijabah sama Allah. Subhanallah. Dia berdoa diijabah sama Allah. Walaupun dia non muslim. Khusus masalah. Hati-hati ini. Makanya kan, jangankan kita, Mu'adz bin Jabal, orang yang paling tahu halal dan haram, ulamanya para sahabat, ketika mau pergi berdakwah, kata Nabi SAW, ittaqid da'watal mazlum, hati-hati dengan doa orang yang terzalimi. Ini sahabat besar diwanti-wanti, karena tidak ada hijab, tidak ada sekat antara doa tersebut dengan Allah. Jangan pernah punya urusan dengan manusia. Dalam arti jangan pernah zalimi manusia. Hati-hati dengan lisan kita. Jangan pernah nyakitin manusia. Mungkin kita bisa menang di dunia, tapi kita gak akan menang di akhirat. Dan menang kita di dunia cuma klise aja. Ya, dari satu kotak aja kita menang. Tapi tadi kita gak dapat hidayah. kita akan sial, kita gak akan beruntung. Suami yang zalim akan sial, istri yang zalim akan sial, anak yang zalim akan sial, orang tua yang zalim akan sial. Dan yang penting ya mas kalian, maka tunaikan hak, tunaikan hak, mulai dari yang terkecil sampai yang besar, tunaikan hak suami kita atau istri kita, anak-anak kita, atau didik anak-anak kita juga. Kita gak didik anak kita, kita zalim, kita zalim, makanya gak heran kalau mungkin kita sial atau kita susah dapat hidayah karena kita gak didik anak kita, kita gak tunaikan hak pasangan kita. Dan apapun alasan gak kepake, kan tadi kita udah bilang Ghafir 52 yawma la yanfa'u dhalimin ma'dhiratuhu, mau cari alasan apa aja gak bisa, gak ada manfaatnya. Di hari ini bisa kita salahkan suami, kita salahkan istri, kita salahkan ayah, salahkan ibu, salahkan anak-anak, anak-anak bandel, salahkan lingkungan, itu gara-gara lingkungan nih, teman-temannya disalahkan, gak ada gunanya. Anda didik ke anak Anda, enggak, ya udah. Anda gak didik anak Anda. Anda zalim. Sial kan. Anak-anak kena narkoba. Anak-anak kena pergaulan bebas. Dan Anda yang malu. Dan Anda yang hancur. Ini yang perlu kita jamkan. Suami yang gencet istrinya. Mungkin istrinya gak bisa buat apa-apa. Tapi dia di bisnisnya dijegal. Bisnisnya hancur. Dia dizolimi orang lain. Emangnya dunia itu hanya isinya orang lemah seperti, atau orang yang lebih lemah seperti istri kita? Enggak. Dunia kan isinya banyak. Ada banyak orang lebih kuat dari kita. Kalau tinggal atur aja hamba-hambanya untuk membalas. Jaga, jaga sekalian. Jaga baik-baik. Dan nanti di hari akhirat, amal soleh kita diambil. Kepada orang-orang yang kita zalimi. Atau dosa mereka ditransfer ke kita. Na'udzubillah. Coba ingat-ingat ya. Ada berapa orang kita zalimi. Minta pertolongan kepada Allah. Selesaikan. Kecuali kalau mereka gak tahu. Sebagaimana kita sudah bahas dalam bab ghibah. Dan dalam bab taubat. Kalau mereka gak tahu, doakan mereka. Tapi kalau mereka tahu, minta maaf. Minta maaf. Atau selesaikan. Selesaikan. Kita yang ngambil uang orang, ganti. Kalau kita gak ganti di dunia, kita akan ganti di akhirat. Kambing aja diselesaikan di akhirat. Kita ambil uang orang. Kita, dia tahu atau dia gak tahu. Dia gak tahu atau dia tahu, tapi dia gak bisa, gak punya power ngelawan kita. Kita akan dipaksa keluarkan amal saleh kita pada saat kita di akhirat. Na'udzubillah. Dan bagi yang mempunyai anak-anak, didik anak-anaknya. Tunaikan hak. Kita gak didik, kita zalim. Walaupun kita baik sama tetangga, baik sama teman-teman, kita punya link pengajian banyak banget, kita gak didik anak-anak, kita zalim. Oh tenang aja, kita, saya serahkan ke Allah. Iya, serahkan ke Allah. Allah yang berfirman, ku anfusakum wa ahlikum nar. Jaga diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Kita suruh jaga. Dan cara jaga, kata Ali bin Abi Thalib, didik dan ajarkan agama. Hati-hati. Allah Ta'ala misawa. Ini bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan sampai kita gak dapat syafaat. Jangan sampai kita gak dapat syafaat. Tapi kita salah-salah. Sebagaimana surat Ghafir tadi. Ma'alil zalimina min hamimin wala syafi'in yuta. Ghafir 18. Itu yang perlu kita camkan bersama-sama. Semoga bermanfaat. Dan ini buat saya yang berbicara khususnya. Dan pertama kali. Dan juga untuk kita semua. Semoga Allah ampuni kita dan menjaga diri kita dari kezaliman. Dan segera selesaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.